Korea. Hey, yeah. Beneran ya? Iya, yeah, bener kayak orang Korea. Bohong di denda loh. Ini ada satu request dari Heseng. Minta lagunya ada Selimut Gria. Baca coba, apa itu? Baca coba. Wacanan nih ya, apa tulisannya? Aku takut salah. Loh, gak popo, salah nanti gak popo. Loh. Bila Zara, semoga. Untuk Heseng. Dari Semang Jaya, iya Tore, naik ke panggung. Spesial buat semuanya, Semang Jaya. Thank you. Production juga cumi-cumi untuk Bangkalan tercinta, Vira Azahra Adela. Kasihku.

Stop dulu, stop, stop. Artis kenamaan dan juga artis kebanggaan Kota Jombang bakal menyapa dulur. Kita simak sama-sama, kita goyang dengan damai. Fira Azahra Adela. Govan tuku ketan yang berapa kan talikan yang makan kodok karo mangan jangan ngetekan. Adela special buat film juga AMC Indonesia. Tuku gelang neng pasar baru, pacar menghilang cari yang baru. Ojo rasa cilik hatimu masih kata di luar nunggu. Hidup kudu dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Omong manis sampai stres diri gara-gara. Sampai stres diri gara-gara mengharap mantan.

kasih tepuk tangan buat Adela, mana dong ini bunda. Alhamdulillah luar biasa penontonnya ramai sekali ya. Bersama Panama dan juga Cumi-Cumi untuk Gresikku tercinta, galeng, galeng, galeng. Kita goyang dengan kedamaian bareng Vira, Azahra, Ade. Dulur Gresik, galeng, kita goyang kembali. Halo semuanya, kita goyang bareng-bareng lagi ya. Yang suka lagu konco guru.

Kita nyanyi bareng-bareng lagi yo. Satu tebang request kembali spesial buat semuanya. Thank you. goyang kembali, Fira Azhahra Adela. Selamat malam Probolinggo. Kembali kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan, benang sari janganlah bimbang. Jangan, jangan, jaga, jaga, jaga. Sudah ada